Mitra bisnis pakar sosial politik Hermawan Sulistyo berpandangan, salah satu faktor di atas kertas yang membuat pasangan calon gubernur DKI, Fauzi Bowo dan Nahrawi Ramli punya peluang untuk lebih unggul dalam putaran final pemilihan gubernur DKI pada 20 September mendatang adalah adanya keputusan PKS untuk memberikan dukungan kepada pasangan Fokenara setelah pada putaran pertama lalu sebagian warga PKS tidak memberikan suaranya alias golput. Untuk melanjutkan bahasan atas fenomena ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik Pak Hermawan, apa Bapak yakin suara warga PKS yang golput di putaran pertama akan kembali di putaran final? Ya, dia nggak melarikan suaranya ke partai lain, tapi dia nggak milih. Tapi suara itu nggak ke tempat lain. Nah, sekarang suara itu balik. Nah, apakah kondisi ini didasari oleh pernyataan petinggi PKS di Jakarta, yaitu Tri Wisaksana, yang mendukung pasangan Fokenara, Pak Her? Iya, kalau itu iya. Ya, kalau apa bisa dihitung sebetulnya kalau suara PKS itu. Nah, artinya apa? Ya mendekati, anulah, nggak usah survei-surveian gitu, tapi itu bisa di kasat mata, gampang diprediksi gitu. Yang agak sulit diprediksi itu masa mengambang yang lain, golput yang lain yang mau diraih oleh Jokowi. Kenapa begitu? Karena golput yang lain juga sebagian ada orang Golkar kalau lihat perolehan di untuk Alex kemarin hanya sekian persen itu perolehan yang hanya sekian persen enggak ada artinya karena suara yang lain kemana gitu ya golput lah dan itu sebagian orang partai. Baik Pak Hermawan, ada analisis yang menyebutkan suara golput pada putaran final mendatang justru akan bertambah. Apa pendapat Bapak? Enggak. Nah, kalau saya enggak percaya itu. Enggak percaya apa? Karena biasanya pemilih yang sudah memilih calonnya, terus calonnya belum menang, tapi ada kans untuk menang dengan putaran kedua, pasti biasanya penasaran. Perilaku voters kita begitu. Dia akan datang lagi supaya calonnya menang, gitu. Nah, dan diajak teman-temannya golput. Enggak, saya enggak percaya itu membesar. Golput pasti menurun, apalagi golput tidak murni dalam tanda petik ya, yang sebetulnya orang-orang partai yang enggak mau milih karena enggak cocok dengan pemimpinnya kemarin itu. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.